Terima kasih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin, mari sejenak tundukkan hati kita. Hari berganti hari semakin dekat dengan saat perpisahan. Akan datang suatu saat malaikat maut menjemput kita. Entah berapa lama lagi hidup yang tersisa. Tapi semakin hari semakin dekat kita berpisah dengan keluarga. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini bisa kita gunakan untuk menebus semua dosa kita. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa ini bisa menjadi bekal pulang kita. Andai suatu saat malaikat maut datang menjemput kita, kita tidak bisa lari kemanapun, tidak bisa ditunda sesaat pun. Andai kata ajal kita tiba, pastilah kita akan wafat pada tepatnya. Mudah-mudahan saat kematian kita datang, kita sudah memuliakan ibu bapak kita. Mudah-mudahan saat ajal datang, kita pun sudah menyiapkan anak-anak kita untuk hidup lurus di jalan Allah. Mudah-mudahan ketika dicabut nyawa kita, tubuh ini sudah bersih. Tidak ada yang haram di tubuh kita. Mudah-mudahan ketika nyawa kita dicabut, lisan ini bisa menyebut nama Allah. Insya Allah itulah husnul khotimah. Hati-hatilah, tidak banyak, tidak sedikit orang yang mati sebaliknya. Ada yang mati di tempat jina, ada yang mati dengan harta haram, ada yang mati ketika durhaka kepada ibu bapak. Nauzubillah. Kenanglah, andai kata kita sudah terbaring menjadi mayat, hadirin, tidak ada lagi amal yang bisa kita perbuat. Mudah-mudahan yang memandikan jenazah kita orang yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak tahu mengurus jenazah orang tuanya. Kenanglah waktu kita dikafani, ternyata tidak ada yang dibawa selain kain kafan. Mudah-mudahan banyak orang yang mau menyolatkan jenazah kita. Dan mudah-mudahan anak-anak bisa mengimami kita. Kenanglah saat kita keluar dari rumah, tidak ada yang dibawa selain kain kafan. Kenanglah saat kita dimasukkan ke liang lahat, tanah mulai menimbun kita sendiri di sana. Sesudah nisan dipasang atas nama kita, satu persatu orang yang kita sayangi akan pulang meninggalkan kita. Tinggallah kita sendiri di liang lahat, demi Allah sendiri. Tidak ada teman selain amal baik dan amal buruk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, terima kasih engkau masih memberi kesempatan kami hidup. Masih memberi kesempatan kami tobat. Ampun ya Allah, betapa lamanya kami menyia-nyiakan hidup ini. Engkau sudah saksikan betapa seringnya kami melupa padamu. Betapa berlumurnya tubuh ini oleh dosa dan maksiat. Ampuni sebusuk apapun dosa yang kami lakukan, ya Allah. Ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekotor apapun, ya Allah, tubuh kami ini. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua selama ini. Juga ampuni kezaliman kami kepada keluarga, kepada anak-anak. Izinkan sisa umur ini bisa membalas membahagiakan orang tua. Izinkan ya Allah sisa umur ini bisa menjadi bekal agar anak-anak kami jadi anak yang soleh. Jangan biarkan anak-anak kami tersesat, durhaka dan hina karena kelalaian kami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami ya Allah. Berkahi sisa umurnya, karuniakan husnul khatimah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan keluarga sakinah, keturunan yang soleh-solehat, hafiz-hafizah. Ya Allah, titip anak-anak kami ya karim. Muliakan akhlaknya, kuatkan imannya, lembutkan hatinya, jadikan ahli ibadah ya Allah. Ya Allah, berikan kepada anak-anak kami kehidupan yang istiqomah. Andai ajal memisahkan kami, kumpulkan kami di sorgamu ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, jadikan saat ini saat ijabah doa. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha dekat. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Hadirin doalah masing-masing, Allah pasti mendengarkan setiap doa. Amin. Doalah hadirin, doa bisa merubah takdir. Amin. Ke takdir yang lebih baik. Amin. Doalah hadirin, siapa tahu malam ini Allah menjamu kita dengan mustajabnya doa. Amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Sami, ya Basir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berkahi majlis ini, balaslah dengan sempurna yang menjadi jalan ya Allah. Ya Allah, sehatkan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan kelapangan yang dihimpit masalah ya Fatah. Berikan kemudahan yang dihimpit kesulitan ya Allah. Ya Allah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Jauhkan dari rezeki yang haram. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Allahumma ja'alna hajjan mabrur, wa sya'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka khusnal khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillah.